بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد hafalan apa langsung? Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله باب المنان بما أعطى باب seseorang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan. Al-Mannan yang selalu menyebut-nyebut kebaikan dia pada apa yang telah dia berikan. Yakni apa hukumnya orang yang semacam ini? Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Al-ayah yang artinya alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka fi sabilillah di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak menyertakan, tidak mengikutkan apa yang telah mereka infakkan, mannan wala adha, tidak diikuti dengan man, mengungkit-ungkit kebaikan dia, wala adha, juga tidak diikutkan al adha, menyakiti orang yang dia beri. Maka merekalah yang mendapatkan pahala demikian, demikian, demikian. Ayat ini warakallahu fikum menjelaskan tentang fadilah orang yang berinfak fi sabilillah. Namun fadilah tadi harus memenuhi dua persyaratan. Fadilah tersebut diraih apabila infaknya terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama ialah ayyakuna infaquhum fi sabilillah, infak mereka, nafkah mereka harus fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam berinfak, infaknya untuk kepentingan agama, fisabilillah. Yang pertama ya. Artinya kalau infaknya itu tidak ikhlas, ditolak. Atau justru infaknya itu untuk selain fisabilillah, dalam perkara kemaksiatan, dalam perkara yang mungkar, dosa, itu bukan infak, itu namanya membelanjakan harta untuk perkara yang mungkar, dosa, ditolak. Maka syarat pertama, infaknya, nafkahnya harus fi sabilillah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Yang kedua ialah alla yakuna fi infaqihim mannun wala adza. Pada infak mereka tidak ada man, tidak ada adza. Al-man itu mengungkit-ungkit kebaikan dia selama ini. Mengungkit-ungkit infak dia selama ini. Mengungkit-ungkit pemberian dia selama ini. Saya sudah begini, saya sudah infak ini, infak itu, saya sudah nyumbang ini, nyumbang itu. Man. Juga tidak boleh ada al-adha. Al-adha yu'zi ghairahu. Menyakiti orang lain dalam infaknya. Entah menyakiti orang yang dia beri infak atau orang lain. Kamu itu. Coba kalau enggak ada saya, makan apa kamu? Kamu itu sejak dulu kiri terus. Al-muhim menyakiti hati orang yang diberi infak. Al-adha. Supaya infaknya diterima, tidak boleh ada man, tidak boleh ada adha. Nah gitu ya. Hadza mafhum. Dari ini, dari ketentuan ini, barakallahu fikum, diambil faedah oleh Al-Imamul Bukhari tentang masalah seseorang yang mannan idza a'ta, yang suka mengungkit-ungkit pemberian infaknya dia. Dari sini bisa kita ambil faedah, infaquhu ghairu maqbul, sebab tidak sesuai dengan persyaratan diterimanya infak. Orang yang menang, yang suka mengungkit-ungkit pemberian dia, nafkahnya dia, maka infaknya, pemberiannya ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tidak mendapatkan pahala. Ini diambil dari kata-kata thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Bahkan barakallahu fikum, bukan semata-mata ghairu maqbul, bukan semata-mata tidak diterima, tetapi justru menuai dosa. Ada ancaman yang cukup keras kepada orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة." Ada tiga pihak Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara mereka di hari kiamat nanti. Wa dzakara minhum, disebutkan di antaranya adalah al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannadhihi. Wa dzakara minhum, dan Rasul menyebutkan di antara tiga orang tadi adalah al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannadhihi. Seorang yang mannan, yang suka mengungkit-ungkit pemberian, tidaklah dia memberi sesuatu melainkan diungkit sama dia. Itu namanya menang. Ancamannya apa? Tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti. Itu pertanda dosa besar. Jadi bukan semata-mata sedekahnya, pemberiannya ditolak, tapi lebih daripada itu, menuai ancaman dan kecaman. Dosa dia. Diancam Allah tidak akan mengajak bicara dia di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan hukumnya haram, hukumnya berdosa, dikecam dengan keras seseorang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dijelaskan oleh para ulama, al-mannu fil ata'i wal infaq, tindakan mengungkit-ungkit pemberian dan nafkah infak, itu tindakan seseorang yang ghairu mukhlis, tindakan seseorang yang tidak ikhlas amalannya, tindakan seseorang yang tidak ikhlas amalannya. Juga muncul dari seseorang yang mu'jib binafsih, tindakan alman mengungkit-ungkit pemberian itu munculnya dari seseorang yang ujub, yang merasa bangga dengan apa yang dia miliki, mu'jib binafsih. Juga yang ketiga, mengungkit-ungkit pemberian, tindakan yang muncul dari seorang yang bakhil. Seorang yang bakhil. Agak wabah. Tidak ikhlas jelas. Kalau dia ikhlas tidak mungkin diungkit-ungkit. Mu'jib binasih juga wabah. Dia ingin menunjukkan dialah orang yang suka memberi. Saya telah memberi ini. Merasa dia bangga dengan keadaan di sini. Ih bakhil, dia juga dikatakan sebagai bakhil. Sebab yang namanya orang bakhil ya ikhwan, saking bakhilnya, pemberiannya sedikit itu dia enggak besar. Dia memberi sedikit, enggak banyak, tapi dibikin besar, seakan-akan dia memberi yang begitu banyak. Kemarin saya sudah kasih kamu satu on beras. Ya Allah, dibikin besar. Bakhil. Sehingga keluar dari orang yang ghairu mukhlis, orang yang mu'jib binasih, orang yang bakhil. Sehingga ancamannya sangat keras, barakallahu fikum, dikarenakan poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Maka ya khairan bin azakumullah, yang dianjurkan dalam perkara pemberian dan infak adalah ikhlasun niyyah. Ikhlasun niyyah fil infaqi wal atiyah. Mengikhlaskan niat di dalam berinfak dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang ikhlas, yang tulus, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala semua. Di antara bentuk keikhlasan ialah berinfak dan memberi sesuatu sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sehingga yang tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan. Di antara bentuk keikhlasan adalah adamul man wal adha. Di antara bentuk keikhlasan dia tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, enggak mengungkit-ungkit kebaikan atau infaknya, dan juga tidak menyakiti orang lain ketika berinfak dan ketika dan ketika memberi. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man ahabba ta'jila shadaqati min yaumiha. Bab, seseorang yang menyukai menyegerakan sedekah hari itu juga. Ini bab menjelaskan keutamaannya. Keutamaan seseorang yang bersegera dalam bersedekah. Begitu mendapatkan rezeki hari itu juga langsung sedekah. Tidak menunda-nunda sedekah. Tidak menunda-nunda infak dan pemberian. Langsung. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم وأبو عاصم النبيل ضحاك ابن مخلد الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث radhiyallahu anhu haddatsahu bahwasanya Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepada dia. Qala, katanya Uqbah, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'asra fa asra. Suatu hari An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat asar bersama kami. Fa asra'a. Tiba-tiba Nabi bersegera. Asra'a itu mempercepat salat. Thumma dakhala al-bait. Begitu selesai salat langsung masuk rumah. Falam yazbath an kharaj. Namun tidak berapa lama beliau langsung keluar kembali. Para sahabat terheran-heran. Rasul kok tiba-tiba secepat itu sholatnya? Kok langsung menuju ke rumahnya? Tidak lama keluar lagi menuju ke masjid. Ada apa ini? Fakultu, maka saya tanyakan. Auqilalahu, atau ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa kok demikian ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Saya tadi meninggalkan di rumahku tiber. Tiber itu emas, emas lempengan, emas batangan. Tapi enggak segede ini ya, Pak. Enggak begitu besar. Yang penting batangan emas. Tiber. Dari harta sedekah. Fakarihtu an ubayyidahu. Maka saya tidak suka bermalam hari dia masih ada. Faqasamtuh, maka saya berlangsung membaginya. Itu kan sore hari ya. Rasul tidak kepingin malam hari itu masih ada tiber tadi itu. Maka sore langsung dibagi. Masya Allah. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan afdhaliyah, keutamaan, anjuran untuk bergegas, bersegera memberikan sedekah dan infaknya hari itu juga, jangan ditunda-tunda. Ini afdal, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukannya sampai pada tingkat mempersingkat salatnya. Itu pertanda amal yang begitu afdal. Barakallahu fikum. Misal hari ini antum masya Allah dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan harta. Kelebihan harta. Kira-kira apa ya, Pak? Dapat paketan. Masya Allah. Siang-siang diberikan paketan. Dibuka paketannya itu. Full. Full apa ya, Pak? Full snack, full makanan, kan gitu ya. Satu dus, jumbo. Masya Allah. Atau jangan bakhil, jangan disembunyikan sendiri, harus tengok kanan, tengok kiri. Maka diberikan sebagian kepada saudaranya atau temannya yang memerlukan. Jangan nunggu besok, langsung. Tuk antup. Itu sangat afdal. Barakallah. Agaklah. Nah, itu afdal ya, Pak. Bukan berarti tidak boleh besok hari. Ya boleh. Hari itu ngasih, besok ngasih, lusa ngasih, nggak ada masalah. Cuma yang diinginkan sekarang istihbabut ta'jil. Adanya anjuran untuk menyegerakan pemberian. Begitu mendapatkan rezeki langsung memberi. langsung ngasih. Barakallahu fikum. Pulang dari luar kota, membawa oleh-oleh begitu banyak. Begitu sampai rumah, langsung bagi. Tinggal lagi nunggu lama, langsung bagi. Mau ngasih siapa ini? Mau ngasih orang tua, langsung kasih. Mau ngasih saudara, langsung kasih. Tetangga, langsung kasih. Santri, waduh kurang ini. Kebanyakan santrinya. Jadi ngasih beritanya saja. Allah musta'an. Al-Muhim, istihbab ta'jil. Dianjurkan untuk segera memberi, segera berinfak ketika punya kemampuan. Ini afdal dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah. Saya mau tanya jemaat. Ini soalun. Saya punya pertanyaan. Ada seseorang yang sedang sholat. Dalam sholatnya itu memikirkan sesuatu. Apakah sah sholatnya? Man yujib, angkat tangan, ma'ad dalil. Angkat tangan, siapa bisa menjawab? Pak diem, antum sholat, Allahu Akbar. Entah jadi imam atau jadi makmum. Dalam sholatnya antum mikir sesuatu. Itu kelihatan begitu antum selesai salam, langsung pergi. Ketika antum sedang sholat memikirkan sesuatu, sah ataukah tidak sholatnya antum itu? Angkat tangan dulu. Sah apa enggak? Terakhir. Sah. Dalilnya? Dalilnya adalah hadis ini. Naam. Rasulullah SAW shalla binil asra fa asra'a. Itu pertanda ada sesuatu yang beliau pikirkan. Belum mikir apa ya, Pak? Memikirkan adanya harta sedekah di rumahnya yang belum dibagi. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan barakallahu fikum itu semua bukan termasuk syarat sahnya salat. Alhamdulillah. Kalau seandainya itu merupakan syarat sahnya salat, mungkin di antara kita tidak ada yang sah salatnya. Ya apa ya? Allahu Akbar. Tadi lupa, tidak kepikiran sama sekali. Begitu takbir, ingat. Ya Allah, itu nasi lagi dimasak. Ya Allah, itu tadi lupa belum dikasih garam sambelnya itu. Terus ingat selalu. Sebab itulah perbuatan syaitan ya. Allahu Akbar. Baru ingat. Oh ternyata tak simpen di sini tuh barang saya itu. Sebelumnya nyari barang mana biasa cari nggak ketemu. Begitu sholat Allahu Akbar lama dikasih tahu sama saya tanya sana lo. Oh iya di sana. Mikir dia ya. Itu tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Batal kalau sampai ngomong. Oh iya di sana. Batal ada kalam, ada ucapan di situ. Barakallahu fikum. Mafhum? Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dihafal untuk pekan depan hadis Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وفضل وحفظكم الله.